jadi saksi tapi air mata. Ancur hati, ancur tapi mimpi. Sama dengan bunga patah di tangkai. Banting tulang kita dirantang, bawa hati foto rampe janji. Apa yang kita lihat sayang, batu nisan tak tulis ngana pena. Terima kasih.